إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam penjelasan dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala terkait dengan bantahan beliau terhadap orang yang mengatakan innal ibadata tufassaru fi ta'ah wa anna kullaman ata'a ahadan faqad abadahu. Ini dibantah oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tentang penafsiran al-ibadah dengan apa? Taat. Ibadah adalah taat. Ibadah maknanya adalah taat. Atau tafsir lafadz al-ibadah adalah taat. Kemudian seluruh siapa saja yang mentaati seseorang, maka dia telah mengibadahi orang tersebut. Ini adalah perkataan yang salah, perkataan yang tidak benar. Ini kullu man ata'a ahadan faqad abadahu. Setiap orang yang mentaati orang lain, maka dia telah mengibadahi orang tersebut. Itu adalah perkataan yang salah, tidak benar. Bahkan ta'ah lebih luas daripada makna al-ibadah, lebih luas. Perhatikan ta'ah awsa'u minal ibadah. Ini perlu diperhatikan. Ta'at lebih luas daripada makna al-ibadah. Fakul ibadatin muafiqotun nisyariatihi. Atau fakul ibadatin kulu ibadatin lillahi muafiqatan li syari'atihi tusamma ta'atan wa laysa kullu ta'atin binisba ila ghairillahi tusamma ibadatan. Seluruh ibadah lillahi ta'ala, seluruh perkara ibadah yang itu hanyalah untuk Allah, yang mencocoki syariatnya Allah, dinamai ta'at. Dan bukan seluruh ta'at terkait dengan selain Allah dinamai ibadah. Maka dengan demikian lebih luas daripada mana ibadah. Ini taat tadi lebih luas. Ta'ah lebih luas daripada mana al-ibadah. Bukan semua ta'ah kepada selain Allah dinamai ibadah. Tapi seluruh ibadah yang mencocoki syariatnya Allah dinamai ta'ah. Nah, dinamai ta'at. Dan penjelasan yang lebih gamblang, mimma yazidul amru bayanan aidan annaman ata'al umara wa ghairuhum fi ma'asillah la yusamma'a bidan lahum idza lam ya'taqid jawaza ta'atihim fi ma yukhalifu syar'allah. Wa mimma, dan termasuk apa yang menjadikan apa perkara tadi menjadi lebih jelas, mimma yajidul amroh. Amroh di sini maksudnya apa? Perkara yang terkait dengan seluruh taat adalah ibadah, atau ibadah adalah taat. Nah, al-amr di sini maksudnya adalah perkara tadi. Mimma yajidul amroh bayanan. Bamin ma, dan termasuk apa yang menjadi penjelasan lebih gamblang tentang perkara tadi, sesungguhnya siapa saja yang mentaati para penguasa, amir, dan yang lainnya dalam maksiat-maksiat kepada Allah bukan dinamai mengibadahi mereka, bukan dinamai mengibadahi para umara dan yang lainnya, apabila tidak meyakini boleh mentaati mereka dalam perkara yang menyelisih syariat Allah. Ini ucapan yang sangat jeli. Bukan sembarangan orang bisa menjelaskan seperti ini. Karena ini suatu apa? Suatu ucapan yang sifatnya paten, tidak bertanakut, bahkan lengkap. Jika tidak meyakini bolehnya taat kepada mereka dalam perkara yang menjadi syarat Allah, maka bukan dinamai menghamba kepada mereka. Annaman, sesungguhnya siapa saja yang mentaati umarok dan selain mereka, selain umarok dan yang lain, dalam bermaksud kepada Allah, yang mentaati ini bukan dinamai penghamba mereka, bukan dinamai hambanya umarok dan yang lainnya, apabila tidak meyakini bolehnya mentaati mereka dalam perkara yang menyelisih syarat Allah. Mafhumnya, jika siapa saja yang mentaati umarok dan yang lainnya dalam bermaksiat kepada Allah, boleh dinamai apa? Abidan lah lahum, boleh dinamai penghamba kepada mereka. Jadi siapa saja yang meyakini bolehnya mentaati umarok dan yang lainnya dalam bermaksud kepada Allah, dalam perkara yang menyelisih syarat Allah, kok boleh ditaati, maka bisa diitlakan sebagai abid, penghamba mereka. Tapi kalau mentaati dalam bermaksud kepada Allah tapi tidak meyakini boleh, bahkan mengakui bahwasanya dia dosa, maka bukan sebagai penghamba kepada mereka. Ini perinciannya. Wa inna ma ta'ahum khaufan min syarihim aw tiba'an lil hawa wa huwa ya'lamu annahu asin lillahi bidzalika. Hanya saja mereka, hanya dia ini mentaati mereka para umara dan yang lainnya dalam bermaksiat karena takut dari keburukannya para umara, atau karena mengikuti hawa nafsu, karena selera nafsunya memang kuat. Walaupun maksiat pun ditaati saja, tapi dia tahu bahwasanya dalam kondisi dia taat ini menyelisih syariat Allah, bermaksud kepada Allah dalam hal ini, maka ini fa'inna mislahada yuta baru asian biadi ta'a wala yuta baru musyrikan. Taat yang semisal ini yuta baru asian apa? Teranggap sebagai perkara dia ini orang yang bermaksiat dengan taat tadi, dan bukan teranggap sebagai seorang yang musyrik. Idzakan lati ta'atu fi ghairil umur syirkiyah. Apabila, ini juga lagi perlu di garis bawahi, idzakan lati ta'a fi ghairi umur syirkiyah. Apabila ketaatan dari orang yang tadi dilakukan dan tahu itu adalah dosa, bukan perkara-perkara yang syirkiyah. Kalau perkara syirik tetap musyrik. Mentaati seorang yang memerintah agar dia mendatangkan sapi ataupun kerbau disembelih dalam rangka sedekah bumi, dan tahu itu adalah dosa, tetap musyrik. Ngapun? Mentaati penguasa atau orang lain untuk melakukan kesyirikan seperti menyembelih untuk sesajen, dan tahu itu adalah dosa, ini tahu itu syirik, ditaati, maka hukumnya musyrik. Nah, ini bahaya sekali. Kadang seorang itu mentaati pemimpin seperti itu, seorang polisi atau seorang tentara atau seorang guru atau yang semisalnya, atau kiai, karena disuruh oleh penguasa dan tanpa dia itu terpaksa, cuma disuruh saja kemudian mentaati dalam kesyirikan, mau saja demi pimpinan. Syirik pun enggak apa, tahu ini syirik, tapi demi mentaati pimpinan, ini bahaya. Nah, ini berarti kan ikhwan. atau seorang murid mentaati gurunya, kiainya, sementara tahu itu bahwasanya perkara syirik, dia tahu di atas pengetahuan itu syirik karena perintah dari gurunya, maka ditaati saja. Maka termasuk taat yang dikatakan apa? Syirik. Maka dikatakan idza kanat ta'atu fi ghairil umur syirkiyah. Kalau mentaati dalam perkara selain perkara syirkiyah, tahu itu adalah perkara yang dosa, ditaati saja, maka dia meyakini itu dosa, maka bukan apa? Syirik, tapi dikenal dengan apa? Dengan maksiat. Sebagai contoh di sini, kama law ata'ahum fi darbi ahadin bi ghairi haqqin aw qatli ahadin bi ghairi haqqin aw akhdhi malin bi ghairi haqqin wa nahwi dzalik. Ini taat yang selain syirik, sebagaimana mentaati mereka, penguasa dan yang lainnya, supaya memukul orang tertentu tanpa hak, atau membunuh orang tertentu tanpa hak, atau mengambil harta tertentu tanpa hak, dan yang semisalnya. Mafhum ini? Ini bukan taat yang namanya syirik. Seorang pegawai, kemudian dia disuruh mengambil apa? Hartanya kaum muslimin seperti perpajakan dan semisalnya, upeti, dia tahu itu dosa, maka hukumnya apa? Maksiat, bukan si syirik. Coba kalau disuruh menyembelih sapi, beli sapi, ya baik, siap, hanya bawa kemana? Bawa ke setekah bumi, tempat tertentu, ponden tertentu, sembelih, maka hukumnya apa? Taat si syirik. Biasanya orang itu siap, nah, laksanakan, jalan, siap. Nah, ini bahaya. Mohon ya, kawan. Ini rincian dari beliau, Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kita cuma menjelaskan saja atau memberikan suatu contoh. Dan contoh pun disebarkan oleh beliau di sini. Seperti mentaati hum kepada siapa hum tadi ini? Hum kepada Umar atau yang lainnya dalam bermaksud kepada Allah, seperti Umar dan yang lain memerintah supaya seorang dipukul, supaya orang ini dibunuh tanpa hak, supaya hartanya si fulan diambil tanpa hak dan semisalnya. Ini taat yang bukan syirik. Walamsilah biadal bab kasiratun. Contoh-contoh dalam bab ini sangat banyak. Maka oleh itu, seperti mungkin dari seorang pegawai, musbil kamu, kalau gak musbil, kamu akan ku apa? Hukum. Nah, maka dia mentaati ya musbil. Tahu itu duk, itu musbil dah duk, dosa, maka hukumnya apa? Taat masih maksiat. Tapi sebab kalau sekarang kamu lakukan ini, ya kan? Sembah ini, sembah itu, nyebelir ini, untuk selain Allah dilakukan saja, maka taat demi pimpinan, maka hukumnya apa? Taat syirik. Demikian juga mungkin seorang kiai punya santri banyak. Semua santri hari ini harus menghadiri penyembelian untuk danyang tertentu. Nah, tahu itu syirik, maka hukumnya syirik. Kalau enggak tahu bagaimana melakukannya, nanti akan dibahas dalam masalah udur bil jahil. Pembahasannya belakangan. Kalau enggak tahu itu syirik bagaimana, nanti akan dibahas dalam udur bil jahil. Kapan udzur bil jahil dibolehkan, kapan tidak, akan dibahas oleh Syekh bin Baz panjang lebar dalam babnya insyaallah nanti. Nah, ini perhatikan ya ikhwah, kita tahu sekarang bukan semua yang taat kepada orang lain dihukumi apa? Si syirik. Nah, lihat perkara taat yang dipatuhi. Perkara perintah yang dipatuhi, yang dilihat, dirinci. Apakah termasuk perkara syirik atau perkara maksiat yang selain syirik, maka hukumnya beda. Mafhum di sini? Nah, sebagaimana yang terkait dengan masalah apa? Umar menghalalkan, kita ikut menghalalkan. Tahu di atas, kita tahu bahwasanya itu adalah perkara yang bukan halal. Umar mengharamkan, ikut mengharamkan. Tahu bukannya itu bukan haram. Maka inilah ibadah kepada mereka. mereka. Sebagaimana yang terkait dengan apa? Kisahnya siapa? Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Jadi taat yang ibadah adalah seperti itu. Taat yang dikatakan ibadah adalah seperti itu. Taib waqala fayam bagi an ta'lamu annal ibadata kismani. Waqala rahimahullah ta'ala ini Syekh bin Bas mengatakan dan sepatutnya kalian tahu. Sepatutnya kalian harus mengetahui bahwasanya ibadah itu dua bagian. Al-awwal ibadatun li ghairillahi kubro. Ibadatun li ghairillahi sifatnya apa? Kubro. Sifat ibadah kepada selain Allah yang dikatakan ibadah kubro. Yahsulu biya syirkul akbar. Dengan apa namanya yahsulu biya? Menghasilkan dengan ibadah kubro kepada selain Allah ini menjadi syirik al-akbar, syirik besar. Dimakna apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Menghasilkan syirik al-akbar yaitu dari ibadah kepada selain Allah dengan ibadah yang sifatnya ibadah kubro. Yang kedua, wa ibadatun sugro yahsulu biya syirik ala sugar. Dan ibadah sugro menghasilkan dengan ibadah ini syirik al asgar, syirik kecil. Wa tahsulu biha al maksiat, dan menghasilkan dengan ibadah sugro ini suatu kemaksiatan. Fa ta'atu li ghairillahi fil ma'asi jarimatun. Nah, ini rinciannya. Maka mentaati kepada selain Allah dalam perkara-perkara maksiat adalah suatu jarima. Apa jarima? Kriminal. Suatu dosa. Walakinnaha kismani, kan tapi taat kepada selain Allah dalam bermaksiat ini ada dua bagian lagi. Yang pertama, idza ata'a ghairallahi mustahillan lidzalika za'aman annahu yasughu za'iman annahu yasughu lahu ayuti ghairallahi bil maksiat sararit datan wa mungkaron wa syirkan akbaroh wa kufron akbaroh. Ini perkataan yang sangat jeli, ya kan? Perkataan Syekh bin Bas ini bukan perkataan sembarangan, sangat jeli. Benar-benar rinci dan jeli. Ya kan? Mentaati selain Allah dalam bermaksiat dikatakan jarima, dikatakan dosa, dikatakan kriminal. Akan tapi ada dua bagian. Satu, atau yang pertama, apabila mentaati selain Allah dalam keadaan dia menghalalkan. Nah, menghalalkan taat tersebut kepada selain Allah. Zaiman, dia menganggap bahwasanya boleh bagi dia, orang yang tadi mentaati, untuk mentaati selain Allah dalam bermaksiat. Punya anggapan bahwasanya bagi dia boleh untuk mentaati selain Allah dalam bermaksiat. Boleh saja mentaati selain Allah dalam bermaksiat. Dalam arti apa? Menghalalkan. Maka menjadi riddah, menjadi kemurtatan dan kemungkaran dan syirik al-akbar dan kufur akbar. Gila karon kok nek kene. Nek kono gak karon niku. Padahal kene ngrungokno. Karon jan urip jaran. Biarkan jadi itu biyen iki. Biarkan aja. Jangan di buat jangan diganggu. Baik. Berarti kan? Baik, idza ata'a ghairallahi mustahillan lidzalika za'iman an yasughu lahu. Jadi taat kepada selain Allah dalam bermaksiat itu dikatakan jarima, dosa, kriminal. Dan akan tetapi hal kembali kepada apa? Ta'al li ghairillah dalam maksiat. Ada dua golongan, dua bagian. Yang pertama, idza ata'a ghairallahi mustahillan lidzalika. Dia apabila mentaati selain Allah dalam keadaan dia ini menghalalkannya dan menganggap bahwasanya dirinya boleh mentaati selain Allah dalam bermaksiat, dalam maksiat menjadi taat ini kemurtatan dan kemungkaran dan syirik akbar dan kufur akbar. Ini bahaya ini. Makalah itu berarti kan, coba bayangkan. Kalau kita sekarang ini melihat betapa banyak manusia karena kebodohannya demi kepentingan perkara dunia, isi perut dan yang semisalnya, ya kan? Apa kata pemimpin? Jalan. Nah. Halal. Nah ini bahayanya. Kalau menghalalkan dengan anggapan boleh bagi dia teman-teman selain Allah dalam bermaksiat, menjadi murtad. Mungkar, syirik akbar, kufur akbar. Nah ini biasanya yang menyeret perkara ini apa? Yang menyeret perkara ini perkara dunia. Demi kepentingan kedudukan. Demi kepentingan apa? Sebagai orang yang dikatakan muwadhaf, apa? Pegawai. Petugas. Dan semisalnya. Nah kalau itu seorang harus jeli ketika terkait dalam bawaan orang lain. Benar-benar harus atas ilmu, harus punya pengetahuan yang mencukupi. Kalau enggak, kadang dia melakukan suatu perkara maksiat demi mentaati atasannya. Dalam keadaan menghalalkan tak tersebut walaupun masih maksiat, maka telah terjatuh dalam kemurtadan, kemungkaran, syirik akbar, kufur akbar, kadang tidak terasa atau kadang apa menganggap enteng. Ini bahaya sekali ya ikhwah. Nah kalau itu perhatikan, benar-benar seorang harus sangat di atas kewaspadaan. Yang kedua, wa in ata'a ghairallahi fil ma'siyah lakin ya'lamu annahu mukhti'un. Nah ini yang ringan. Walaupun berat tapi apa? Lebih ringan daripada yang pertama. Dan jika mentaati selain Allah dalam bermaksiat, tetapi dia mengetahui yang mentaati ini bahwasanya dirinya salah. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui bahwasanya dia bermaksiat, maka ketaatan dia menjadi sorot. Sorot ta'atuhu maksiatan. Menjadi taat dia ini dihukumi maksiat, walaisat riddatan wala kufrun akbar. Bukan termasuk kemurtatan dan bukan kekufuran kufur akbar. Fala tafsil yajibu ayyurafa kama bayyanahu ahlul ilm. Tengok, perincian ini wajib untuk diketahui sebagaimana dijelaskannya oleh ahlul ilm. Yang namanya wajib ya ikhwah, kita sebagai para pelajar, namanya wajib. Bagaimana kita menyelesaikan perkara ini? Kita teliti, kita hafal. Ini kita lihat, kita baca-baca. Supaya kita apa? Benar-benar di atas pengetahuan. Fa'ada tafsir yajibu ayu urafa kama bayanahu ahlul ilm. Perincian ini wajib untuk diketahui sebagaimana yang telah dijelaskannya oleh ahlul ilm tentang pembagian taat kepada selain Allah dalam bermaksiat yang dihukumi jarimah, kriminal, dosa. Tapi di sana ada dua golongan, ada dua bagian. Yang pertama termasuk syirik akbar, kufur akbar, termasuk kemurtadan, termasuk apa? Kemungkaran jika menghalalkan kepada yang ditaati perkara yang tadi dijalani, dan dia punya keyakinan, anggapan bahwasanya dirinya boleh untuk mentaati selain Allah dalam bermaksiat. Nah, ini biasanya demi kepentingan 500 ribu, 200 ribu, atau 1 juta atau 2 juta, ceperan dan ceperan semuanya jalan. Demi ceperan biasanya. Tahu ceperan? Ya, pegawai, biasanya apa? Demi ceperannya lancar. Semua kemaksiatan ditaati saja dengan anggapan hak halal. Boleh bagi dia mentaati dalam dosa tadi. Nah, ini biasanya perkara-perkara yang sangat berbahaya dan orang tidak terasa. Demikian juga orang yang cuma taklid buta kepada mungkin kiainya ataupun gurunya. Bermaksiat pun ditaati saja. Kenapa? Karena tadi anggapannya apa? Boleh bagi dia untuk mentaati selain Allah dalam bermaksiat. Za'iman anu yasubu lahu. Punya anggapan dirinya boleh untuk mentaati selain Allah dalam bermaksiat, maka menjadi riddah, mungkar, syirik akbar, kufur akbar. Bagi kebahagiaan kedua, jika mentaati selain Allah dalam bermaksiat, tetapi dia mengetahui bahwasanya dia salah. dalam mentaati ini. Dan mengetahui bahwasanya dia bermaksiat menjadi taatnya kemaksiatan bukan kemurtatan dan bukan kufur akbar. Maka perincian ini wajib untuk diketahui sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ahlul ilm. Dinukil oleh Al-Fihri hadallahu ta'ala dari As'ilatul Jami' al-Kabir. Al-Asilatul Jami' pertanyaan-pertanyaan yang ada diadakan di mana? Di Masjid Jami' al-Kabir dalam rekaman kaset nomor 15 bagian apa? Bagian B. Nah, sisi yang kedua, bukan A. Ini ada A, B yang bagian B. Tapi ikhwah, mohon sampai sini, mohon. Ini perlu dibaca-baca bagi siapa yang punya ilmu untuk membaca, punya kemampuan ya, dibaca-baca, diulang-ulang, ini sebagai rincian yang perlu diteliti, biar kita tidak ngawur dengan semua yang dikatakan tadi hukumnya musyrik. Maka pada suatu saat pernah di Riau, orang seorang khatib, ketika ada kawan kita datang di masjid itu langsung disindir, mendatangkan ayat yang terkait dengan takhudu ahbarahum marhban arbaban min dunillah. Langsung siapa yang mengatakan haram-haramnya ijazah maka dia telah musyrik, katanya. Ya Allah, musyrik. Dan dia menantang dalam mimbar khutbahnya untuk debat. Ketika dia turun dari apa? Dari mimbar langsung ditanya, antum tadi ngomong begini. Sekarang kamu langsung menghubungi bahwasanya orang mentaati seorang alim bukan muslim, gimana perinciannya? Gimana perinciannya? Bisa kamu angkat bahwasanya ayat itu sebagai semua orang mentaati ulama dihukumi muslim. Nah, tak bisa ngomong. Nah, ini saudara kita Tamim langsung dia menghadapi seorang khatib tadi. Bisa ngomong. Ya kan? Maka kalau itu berarti kan kita harus teliti dalam perkara mensikapi orang yang taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jangan dipukul gab ambrek rata sama saja semuanya. Perlu dirinci. Dan akan kita lalui beberapa rincian yang sangat jeli dalam kitab-kitab ini, beberapa lembaran yang kita lalui sampai akhir nanti. Ini benar-benar menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang alim. Syekh bin Bas ini bukan sembarangan orang ketika ngomong. Taib dari fushirik tabuib, dari mana ini? Dari siapa? Muhammad bin Nasir al-Fihri hadallahu ta'ala. Siapa kuniannya? Abu Abdullah. Apa itu di sebelah ini? Abu Abdullah. Enggak tahu apa deh. Abu Abdullah Muhammad bin Nasir al-Fihri hadallahu ta'ala. Ta'adibu syirik, berarti kan tetap kaki nomor satu, lihat definisi syirik. Sebelum kita mengikuti penjelasan dari Syekh bin Bas, kita juga akan membacakan terkait dengan apa yang dibawakan oleh Al-Fihri hadallahu ta'ala. Al-awal, ta'adibu nomor satu. Asyirku wa taswiatu ghairillahi billahi bisa'in min khasa'isillahi ta'ala. Perhatikan, apa itu syirik? Definisinya, taswiyatu ghairillahi billahi fisai'in min khasa'isillahi ta'ala. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu, dalam sesuatu perkara yang itu khusus-khusus bagi Allah ta'ala. Menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu yang itu khusus bagi Allah ta'ala. Menyamakan selain Allah dengan Allah dengan dalam sesuatu yang itu khusus bagi Allah ta'ala. Itu syirik. Wa yadullu ala dzalika qawlu ta'ala, sebagai bukti atas definisi ini adalah benar firman Allah ta'ala, wa minan nasi mattakhidu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah untuk Allah. Mereka cintai tandingan-tandingan itu sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Dan antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah beberapa tandingan. Tandingan tadi dicintai oleh mereka, man tadi, selain manusia, seperti cintanya mereka kepada Allah. Qala Ibnu Abdul Hadi fi Sharim al-Munqi. Sharim al-Munqi berroti ala subki. Nah, satu jilid seperti ini. Sharim al-Munqi rat ala subki. Ibnu Abdul Hadi siapa? Muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. As-Subki siapa? Alim dari ulama Syafi'iyah. As-Subki alim daripada ulama Syafi'iyah. Syekh Mukbil rahimahullah taala mengatakan mau enggak mau pokoknya saya mengatakan dia alim. Tapi tergelincir dalam perkara ini. Alim. Sharim al-Munqi berkata As-Subki. Kita tadi Sharim al-Munqi tadi ada taliknya. Ditahkik oleh muridnya Samugun yang namanya Al-Maktari. Al-Maktari. Akil Al-Maktari. Yang dulunya satu di antara murid beliau yang cerdas, pandai, mustaqim. Kemudian terseret menjadi kelompok golongan Hizbiyah karena duit. Karena duit. Nasihat demi nasihat dari Syekh Mukbil juga dari yang lain tidak mempan. Akil Al-Maktari punya beberapa tulisan, di antaranya adalah tahqiq terhadap kitab Sharim al-Munqi berat ala Subki. Tapi perhatikan ya ikhwah. Berkata Ibn Abdul Hadi dalam Sharim al-Munqi naklan an Ibn Taymiyah. Nuklan dari Ibn Taymiyah. Faman sawwa bainal khaliq wal makhluq fil hubbi lahu wal khauf minhu waraja' lahu fa huwa musyrikun. Kata Ibn Taymiyah, kata Ibn Abdul Hadi menukil dari Ibn Taymiyah, barang siapa yang menyamakan antara sang pencipta dan makhluk dalam cinta kepada makhluk tadi, khauf dari makhluk tadi, harapan kepada makhluk tadi atau dari makhluk tadi, maka musyrik. Cintanya dengan makhluk sama dengan cinta kepada Allah. Khaufnya dari makhluk sama dengan khaufnya dengan Allah. Harapannya dari makhluk sama dengan harapannya dari Allah. Maka hukumnya musyrik. Maka barang siapa menyamakan antara sang pencipta dengan makhluk dalam hub lahu. Hu kepada siapa huni? Lahu kepada siapa-siapa? Makhluk. Domir minhu kepada makhluk, lahu lagi kepada makhluk. Artinya cintanya kepada makhluk sama dengan cinta kepada Allah. Khaufnya dari makhluk sama dengan khaufnya dari Allah. Harapannya dari makhluk sama dengan harapannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya musyrik. Maka kalau itu definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu yang khusus bagi Allah. Apa di sini? Itu si syirik. Intaha. Wa qulu ta'ala anil musyrikin, dan juga sebagai bukti tentang benarnya definisi tadi firman Allah taala tentang musyrikin, tallahi in kunna la fi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tallahi. Ini adalah apa? Ta'lil qasam. Demi Allah, sungguh kami dalam keadaan kesesatan yang sangat nyata. Ini kapan diucapkan? Kapan diucapkan ini? Nanti di akhirat. Tallahi, dan demi Allah, sungguh kami dulu dalam kesesatan yang sangat nyata tatkala kami menyamakan kalian sesembahan-sesembahan dari selain Allah dengan Rabb semesta alam. Di sini disamakan dalam masalah apa? Dalam kecintaannya kepada Allah sama dengan cintanya kepada mereka. Cintanya kepada sesembahan tadi selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Maka kalau itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu yang khusus bagi Allah, disamakannya. maka hukumnya musyrik. Wa qaulu ta'ala dan juga ayat yang lain, summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir tadi mereka bikin tandingan sepadan dengan Rabb mereka. Jadi menyamakan sepadan-sepadan tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya'dilun maknanya apa? Apa? Apa? Apa? Apa ya kira-kira? Summa lana kafir berabhim ya'dilun ini yus yusrikun menyamakan. Kemudian orang-orang kafir tadi mereka membuat kesepadan adil, sepadan dengan Rabb mereka. Jadi mereka menyepadankan sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah dengan Allah. Nah, diapakan sepadu sesamakannya? Dicintainya. Nah, ya cintanya kalau sama dengan cintanya kepada Allah ya sama, syirik. Apalagi ya gamblang itu perkara hati. Khubut di mana tempatnya? Di hati. Bugut, benci di mana tempatnya? Di hati. Marah, ya kan, benci, cinta, ya kan, tidak suka itu tempatnya di hati. Nah, sekarang barang siapa yang punya keyakinan itu, maka hukumnya musyrik. Taib. Ini penjelasan dari beliau, Abu Abdullah Muhammad bin Nasir al-Fihri, hafizhahullah ta'ala. Sekarang kita lanjutkan dalam penjelasan dari Syekh bin Baz tentang definisi syirik. Qala rahimahullah ta'ala, haqiqatu syirki. Haqiqatu syirki, hakikat syirik, annahu tasyrikun. Tasyriku ghairillahi ma'allahi fil ibadah subhanahu wa ta'ala. Min awliya'a au anbiya'a au jinnin au malaikatin au ahjarin au asnamin au syajarin au ghairi dhalik. Hada wa syirkul akbar. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, haqiqat syirik, annahu damirhu damir sya'an, sesungguhnya syirik itu adalah tasyriku ghairillahi, apa? Syarakah itu tasyriknya apa? Menyekutukan selain Allah ma'allahnya apa? Bersama Allah dalam al-ibadah kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi, baik yang disekutukan tadi dalam beribadah kepada Allah tadi, disekutukan dengan Allah tadi dalam beribadah kepada Allah tadi adalah para wali atau para nabi atau jin atau malaikat atau batu-batu, patung-patung, pohon dan yang atau yang lainnya. Jadi disekutukan, menyekutukan selain Allah, menyekutukan para wali, para nabi, jin, malaikat, batu, patung, pohon dan yang lainnya disekutukan. Nah, dengan Allah dalam beribadah, maka kalau itu seperti menyembelih untuk wali, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk nabi, menyembelih untuk para malaikat, untuk batu, untuk patung, untuk pohon dan yang lainnya, seperti menyembelih untuk apa? Sedekah bumi, untuk ponden. Tahu ponden? Hah? Tahu ponden? Ponden itu yang dipujo-pujo. Yang dikeramatkan ponden. Di sekian namanya sampai sekarang disebut ponden. Sumur ponden sampai hari ini namanya tetap ponden. Belum tahu. Kenapa? Karena dulu masyarakat sugian ini mayoritasnya adalah ketika musim tertentu membawa sedekah ke ponden. Sumur sana loh di belakang impres SD2, SD yang sudah ambruk itu, di belakangnya situ ada tanah gunduk sekitar berapa meter persegi itu, mungkin ya sekitar satu masjid ini. Di sana ada sumurnya. Di sana untuk apa? Untuk dekahan. Itu dekahan. Orang sini mengatakan dekahan, selamatan di situ. Sampai hari ini masih disebut dengan sumur ponden. Kenapa? Karena bekas untuk dibikin apa? Bikin sesajen untuk apa? Untuk pengamalan sajadah di hari itu di setiap musim tertentu. Sekarang sudah bubar, tinggal bekasnya saja. Nah, kalau ada mungkin sembunyi-sembunyi, nggak tahu orangnya siapa yang melakukan, mungkin membawa itu, membawa sajadah, membawa beras kuning atau misalnya mungkin ada, cuma orangnya sudah nggak berani terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Sugen ini sudah sembunyi-sembunyi, nggak berani terang-terangan. Kenapa? Karena sudah hal itu sudah apa? Sudah punah, nggak ada lagi yang memakmurkannya. Nah, itu dikatakan sedekah pada ponden, sedekah bumi dan semisalnya itu. Nah, ini perhatikan ya, Ikhwah. Untuk sumur atau untuk tanah tertentu yang dikatakan keramat atau pohon. Nah, dulu di sumuran pun ada seperti itu, di utaranya sumuran. Itu namanya makam Suwiring, sebelahnya lapangan sepak bola sekarang. Ada. Tempat-tempat di sini banyak dulu. Cuma sekarang sudah punah. Nggak ada lagi. Nah, mungkin sudah lebih jauh kemana ke kuburan mungkin. Apa nebar uang recehan di kuburannya para wali lah, itu mesti ada. Ya. Lalu ya, perhatikan. Jadi apa itu syirik? Hakikatnya adalah menyekutukan selain Allah bersama Allah dalam beribadah sama Allah dalam beribadah. Baik itu yang disekutukan adalah siapa? Wali atau nabi atau jin. Apakah kemudian diyakini bahwasanya para wali itu adalah menciptakan langit dan bumi? Ya, ada yang yakin seperti itu. Menguasai langit dan bumi, menguasai kutub utara, kutub timur, kutub selatan, kutub barat, kutub semisalnya ini. Ada, cuma sekarang ini yang banyak adalah disekutukan dengan apa dalam? Ibadah seperti menyembelih, doa dan semisalnya, memanggil wali, memanggil nabi, memanggil jin, malaikat. Nah, menyembelih untuk batu, untuk patung-patung, untuk pohon dan yang semisalnya. Nah, mafhum ya, Ikhwah? Kurban untuk pohon. Kenapa? Biar tidak ngamuk. Danyangnya tidak ngamuk. Nah, tahu danyang? Yang berkuasa di situ biar enggak ngamuk. Kalau lewat di situ mau ngambil daun atau mau ngambil pakan kambing atau ngambil kayu, pamitnya siapa? Mbah, aku rene ijini yo. Nah, ngemek kayu aku ora ganggu. Berarti sudah apa? Hukumnya apa? Minta tolong kepada selain Allah, minta selamat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sakit nanti ada anjuran dari seorang dukun, supaya melepaskan seekor ayam ataupun kambing atau apa, atau menyembelih di situ. Hukumnya apa? Syirik itu namanya tasyrikun ghairillahi ma'allah bil ibadah. Itu syirik. Ada wa syirik akbar, ini syirik akbar. Wa kada yulhaqu bidzalika jami'an wa il kufr. Wa hakada, dan demikian juga yulhaqu, apa yulhaqu itu? Diikutkan dengan penjelasan yang tadi telah lewat seluruh macam-macam kekufuran. Termasuk syirik. Semacam-macam kekufuran diikutkan juga termasuk syirik yulhaku bidalika, yakni bihukmi syirik. Yaitu apa? Seluruh macam-macam kekufuran. Jadi seluruh macam-macam kekufuran diilhakkan dengan hukum syirik. Sama saja. Kufur ya syirik, syirik ya kufur. Nanti akan lebih jelas dalam beberapa halaman berikut ini. Kulwa hukum wa hukum syirik. Ditaklid lagi. Kulwa seluruhnya. Kulwa kembali pada apa ini? Anwa'ul kufur. Jami'u anwa'il kufur. Ini seluruhnya hukumnya syirik. Seluruh macam-macam kekufuran hukumnya adalah hukum syirik. Kaman sabballaha wa au sabba rasulahu au istahza'a bidin au tanakkasa bir rasul sallallahu alaihi wasallam au ta'ana fi risalati sallallahu alaihi wasallam au jahada ba'dama au jaballahu minal umur al ma'luma min ad-din bid-darurah kullu hadza yusamma kufran wa yusamma syirkan billahi azza wa jal. Contohnya seperti orang yang mencela Allah, mencela rasulnya, mengejek agama, meremehkan rasul, mencela misi kerasulan beliau, atau mengingkari sebagian apa yang Allah wajibkan dari perkara-perkara yang sudah maklum dari urusan din secara doruri. Jadi artinya apa? Mengingkari sebagian perkara apa yang mengingkari sebagian apa yang Allah wajibkan, yaitu perkara-perkara yang maklum, yang jelas, termasuk perkara din diketahui secara darurat. Secara apa? Apa? Secara pasti dalam arti tanpa istidlal. Zina haram tanpa cari dalil sudah jelas gamblang. Syirik haram. Khamr haram. Itu namanya apa? Perkara-perkara din yang maklum bidaruroh. Perkara-perkara agama yang apa? Maklum. Diketahui secara daruri tanpa istidlal. Tanpa cari-cari dalil sudah jelas gamblang. Nah itu. Mengingkari sebagian perkara yang Allah wajibkan dari perkara-perkara yang sudah gamblang dari din secara darurat. Kullu hadza yusamma kufran, seluruhnya dinamai kufur dan juga dinamai syirik dengan Allah Azza wa Jalla. Dinukil dari Fatawa Nurun al-Darb. Fatawa Nurun al-Darb mujallad awal safha 228 228 Nurun al-Darb. Baik. Waqala, dan berkata Syaikh bin Bas, fasyirku wa sarfu ba'dil ibadah li ghairillahi azza wa jal. Dan juga beliau berkata, syirik adalah sarfu, memalingkan sebagian ibadah untuk selain Allah azza wa jal. Yakni apa? Dipalingkan untuk selain Allah. Segala perkara ibadah yang itu ibadah, jelas, dipalingkan untuk selain Allah. Hukumnya syirik, menyembelih adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Menyembelih untuk selain Allah, doa untuk selain Allah. Istighosah yang itu khusus bagi Allah, minta kepada selain Allah. Isti'anah, minta pertolongan yang itu khusus hanyalah untuk Allah, hanya dengan Allah, minta kepada selain Allah. Maka hukumnya syirik. Ja'lu ba'diyah lillahi wa ba'duwa li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Sebagian ibadah dijadikan untuk Allah, sebagian yang lain dijadikan untuk selain Allah. Baik untuk jin, awil insi, awil malaika, awil asnam, awil ahjar, awil kawakib, awil ahjar, ahjar, awil kawakib, awil ahjar, awil garidalik, minal khalaq. Baik sebagian ibadah ini untuk Allah dan untuk selain Allah, seperti sebagian ibadah untuk jin, untuk manusia, untuk malaikat, untuk patung-patung, untuk pohon-pohon, untuk bintang-bintang, batu-batu, dan yang lainnya dari apa hamba Allah. Disediakan untuk selain Allah tadi. Yastagi subihim. Contohnya apa? Minta pertolongan dengan mereka selain Allah. Ayan durulahum, nadar untuk selain Allah. Untuk apa? Untuk khalaq, untuk hamba Allah. Ayan dabahulahum, menyembelih untuk mereka. Menyembelih untuk selain Allah. Ayan tulubuminuhum al-madad. Apa al-madad? Rezeki. Ataupun minta dari selain Allah tadi rezeki. Atau yang lainnya. Awun nahu dalik. Seperti orang Syiah mengatakan, ya Husain madad. Ya Ali madad. Minta rezeki kepada Husain, rezeki kepada Ali. Siapa maksudnya Husain? Husain bin Ali. Faman fa'ala dalika faqad asyraka billahi wa abada ma'ahu siwahu wa abtala bidalika syahadatu an la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh telah menyekutukan dengan Allah dan mengibadahi wa abada ma'ahu siwahu, dan mengibadahi bersama Allah selain Allah, dan telah membatalkan dengan perbuatan ini. Apa dibatalkannya? Sahadanya, persaksiannya dia, yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, telah dibatalkan oleh dirinya sendiri. Jadi siapa yang tadi melakukan tadi beberapa syirik yang tadi dicontohkan tadi, beberapa perkara syirik yang telah dicontohkan tadi, maka telah membatalkan dua kalimat syahadah yang dia ucapkan. Dinukil dari Majmu'ul Fatawa Surat Khamis Sabha Mi'awa Senin Wa Isrin, jilid kelima halaman 122. Nah, mohon ya khwa. Jadi di sini ini penjelasan tentang masalah syirik, hakikat syirik. Kemudian waqala asyirku wa da'watu ghairillahi ma'allah. Dengan catatan kaki, au istiklalan min dunillah. Jadi, apabila Mahmud Nasir Al-Firi hadallahu ta'ala berkata Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala, syirik adalah menyeru selain Allah bersama Allah, atau menyeru selain Allah apa tersendiri, istiklalan. Mau istiklalan? Apa istiklalan itu? Tersendiri. Istiklalan. Gimana fi'il madinya? Gimana? Istakol, istakilu, istiklal, sendirian, murni menyeru selain Allah tok, juga termasuk syirik, atau menyeru selain Allah bersama Allah. Tad'uhu au takhafu au tarju au tadbahu lahu au tanduru lahu au ghairu dhalik min anwa'i syirik. Menyeru selain Allah bersama Allah, yakni kau seru selain Allah tadi, kau takuti, kau harap dia tadi selain Allah, yang itu khusus harapan hanyalah untuk Allah, hanyalah kepada Allah. Ini perlu dirinci. Rincian khauf, rincian roja untuk selain Allah ini adalah ada rinciannya, sering saya sebutkan dalam kitabnya siapa? Syekh Muhammad Aman Jami dalam kitabnya apa? Syarah salah satu usul. Nah, ini perhatikan. Jadi menyeru selain Allah bersama Allah, atau mau menyeru selain Allah tok, doa selain Allah, menyeru apa, manggil minta apa, minta satu kepada jin, yang itu khusus permintaannya hanyalah kepada Allah, minta pertolongan kepada dengan jin, yang itu khusus pertolongan, yang itu Allah yang mampu. Demikian, nah, kau seru selain Allah tadi, kau takuti, takut darinya, yang itu khusus takut hanyalah untuk Allah, atau kau harap, yang itu khusus harapan hanyalah kepada Allah, atau kau menyembelih untuk selain Allah tadi, kau nadar selain Allah atau yang lainnya, dari macam-macam kesyirikan, itulah syirik. Lihat catatan kaki nomor 3, syarhu salah satu usul. Maksudnya apa? Punyanya Syekh bin Bas Sabha apa? Samanya apa? Salasin 38. Wandur majmul fatawa. Lihat majmul fatawa. Punya siapa? Punya Syekh bin Bas juga. Jilid 28 halaman 219. Wa as'ilatul jami' al-kabir. Pertanyaan-pertanyaan yang direkam di al-jami' al-kabir. Ini ketika beliau taklim di sana. Dalam kaset nomor 85 bagian B. Ini syirik. Penjelasan tentang masalah syirik. Jadi dari awal tadi perlu diulang-ulang dibaca tentang takwa selain Allah dan yang lainnya tadi, semuanya adalah sebagai apa? Maklumat yang kita langsung mengambil dari kalamnya seorang alim dari para ulama kita di hari ini, yaitu apa? Syekh bin Bas rahimallahu taala. Gimana waktunya? Bis? Nomor 2. Ayo wah, perhatikan nomor 2. Autakhafuhu. Qalu autakhafu ai fi ma la yaqdiru alai illallah subhanahu. Jadi syirik itu adalah kau menyeru selain Allah, atau kau takut kepada selain Allah, yakni takut dalam perkara yang tidak mampu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan tersebut. Amal khauf tabi'i kal khauf min al asad. Adapun seperti khauf tabi'i, khaufnya apa? Takutnya sifatnya khauf, takut tabiat. Tabiatnya manusia yang itu takut, seperti takutnya seorang dari singa. Dan yang semisalnya, maka boleh. Takut dari api, takut dari kalajengking, takut dari ular, ya kan? Takut dari orang yang suka melotot. Nah, ketika jumpa nanti prototi ya nyingkir saja, paham toh? Itu boleh. Takut dengan orang yang sewot, maka daripada disewoti pak, nyingkir saja, itu perkara yang boleh. Nah itu. Balqot yam tali ukul bulu mukmin roaban walayak dahudalika fitulhidi, bahkan kadang hatinya seorang mukmin itu penuh ketakutan, tapi ketakutan yang bukan khusus dari Allah. Nah, maka tidak mencederai tauhidnya seseorang tadi, mukmin tadi. Wadalul dalil, dalilnya adalah apa? Qala ta'ala lawit talak ta'alaihim lawallaita minhum firaron wala mulikta minhum ru'bah. Jikalau engkau melihat mereka, benar-benar kau akan lari dari mereka, terbirit-birit. Bahkan akan badan juga akan terpenuhi ketakutan dalam hatimu dari mereka. Mohon. Mohon ya, Pak. Seperti anak kecil ketika melihat orang yang sangar, takutnya sampai gemeter. Nah, itu juga bukan takut sih syirik. Atau kita enggak pernah melihat orang yang sangar, tiba-tiba kita melihat. Nah, maka kita juga kadang apa? Gemeter. Matanya merah, rambutnya gondrong, ya kan? Merah juga, membawa pisau. Wih, gemeter. Nah, itu apa? Takut yang sifatnya apa? Tabiat. Nah, takut yang dikatakan takut sirri, nah itu yang jadi bahaya. Seperti seorang murid, santri, ya, gak berani meninggalkan wejangan-wejangan salah dari gurunya, takut nanti kena apa? Kena walatnya. Kena sabdonya. Sabda dari kapuk, dari monyet, takut. Gak berani menyelisih wejangan gurunya yang wejangan tadi salah. Beberapa syarat dari gurunya, yang syarat tadi adalah termasuk haram dan semisalnya, gak berani meninggalkan, khawatir akan apa? Ilmunya hilang. Walat. Nah, ilmu yang terdikasi gak akan menetap pada dirimu, wahai nak, kalau kamu berbuat zina. Nah, kalau zina kamu akan, ilmu akan hilang. Nah, itu termasuk apa? Nah, dia gak berbuat zina karena apa? Takut pada walat gurunya, bukan pada Allah SWT. Maka termasuk si syirik. Nah, itu. Mahfum? Nah, ini takut-takut yang takut yang tidak boleh. Ataupun takut tadi yang seperti tadi terinci, enggak mengapa seperti ini. Walabi tolak ta'alaihi melawan laita minuhum. Jika engkau melihat mereka, lawan laita, sungguh engkau akan terbirit-birit lari dari mereka, firoro. Walamulik ta'aminu, dan akan terpenuhi, ya kan, ketakutan dalam hatimu dari mereka ketika kau melihat mereka. Nah, ini surat apa? Al-Kahfi. Baik. Mahfum? Nah, itu dirinci seperti tadi. Maka kalau itu takut yang dikatakan syirik seperti yang telah diceritakan, atau takut dari apa? Ular dan semisalnya apa? Boleh-boleh saja. Baik. Bahkan dari tawon saja kita takut. Bahkan semut saja kadang-kadang kita takut. Semut apa? Semut tomcat. Nah, seperti itu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin.